Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, tenangkan dulu airnya sebening kaca. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Umi, siapa lagi? Kenalin Mas Busuk ini. Oh iya, baru tahu saya. Dalangnya ini. Dalang keributan ya? Iya, betul. Iki mah aku rene nyapa? Nyanyi lho. Kok tilap nih kono mau? Wis suwe kok. Yo, tinggal. Bila mata tertuju pada gadis pendiam, aku lo ya. Caranya tak sama menggoda darah lincah. Enyah, enyah. Wah, eh, gunggungku. Iki lo. Jangan dulu, janganlah hukum sudah. Loh, aneh.